ذل به سلطانا وتقولوا على الله ما لا تعلمون. وقال الله لنبيه ولا تخفوا ما ليس لك به علم إن السمع والبصر والفؤاد كل أولئك كان عنه مسؤولا. فقال المقلدون لا نستعمل في دين الله سمعا ولا بصرا ولا فؤادا ولا نقف علما ولا نقف رأي فلان. طيب حسبوك. Halaman 45 ya. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin nabiyyina wa sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa sallama tasliman katsira. Amma ba'd. Ya. Maka Syekh Surkati melanjutkan wa yufhamu min majmu'i dzalika anna taqlid al-umyani alladhi najri 'alayhi al-yawma la yajuz illa lil-'ami al-basit. Alladhi la fahma lahu wa la ilmun wa la istidadun wa la aqlun. Ya. Maka yufham dipahami dari majmu' dari apa yang telah disebutkan sebelumnya, bahwasanya taklid buta, taklid umyani alladhi najri 'alaihi al-yawma, ya, yang kita saat ini terjadi pada saat kita hari ini, itu enggak boleh, ya, kecuali untuk orang yang betul-betul awam basit, ya kan namanya ada jahlul basit, ada jahlul murakab. Ya. Kalau jahlul basit, yang memang dia enggak tahu dia mengatakan la adri. Kalau jahlul murakab, dia enggak tahu dan dia juga enggak tahu kadar diri dia bahwa dia enggak tahu. Nah, sekarang pertanyaan, siapa sih orang awam? Para ulama mutaqaddimun terdahulu mereka membagi manusia itu terbagi menjadi dua. Mujtahid dan awam. Ya. Mujtahid nanti terbagi lagi, ada mujtahid mutlak, mujtahid mazhab, dan ada kalangan awam. Berarti kalau bukan awam, mujtahid. Adapun pembagian yang ketiga itu enggak dikenal di kalangan salaf. Ya, yang disebut dengan muttabi'. Dia awam, tapi ketika tahu ada dalil diikutin dalil, itu enggak ada di masa salaf itu. Itu hanya disebutkan oleh Ibnu Qayyim. Namun di masa salaf enggak ada. Enggak ada mutabi'an. Ya udah, mujtahid dan awam. Mujtahid atau ami, udah gitu aja. Kalau bukan mujtahid berarti ami. Kalau bukan awam, kalau bukan ami, bukan awam berarti mujtahid dengan tingkatannya. Semisal Al-Imam An-Nawawi, beliau mujtahid madzhab. Bukan mujtahid mutlak. Nah. Barakallahu fiik. Ibnu Taimiyah, beliau mujtahid. Ya, Ibnu Abdul Bar mujtahid madzhab. Imam Malik mujtahid mutlak. Sufyan Ats-Tsauri mujtahid mutlak. Ya. Hai barakallahu fiik. Alladzi la fahma lahu. Siapa itu amul basit? Orang awam yang basit, yang dia enggak tahu, maka dia bilang enggak tahu. Yang dia enggak memiliki pemahaman akan dalil. Kalaupun dia tahu dalil, dia enggak tahu nih dalilnya ini sifatnya bagaimana? Apakah ya am atau khos, mutlak atau muqayyad, nas atau zahir, nasikh atau mansuh, ya dia nggak ngerti. Ya kayak kita sekarang, ya atau seperti orang-orang juga mungkin kalangan ustadz dia juga awam. Oh ditanya juga dalilnya bingung juga. Ya berdalil dengan ini. Wajul istidlalnya apa? Turuk istidlalnya apa? Ini dalil mutlak atau muqayyad? Gak tahu, berarti kita sama-sama amil basita. La fahma lahu, gak punya pemahaman. Wala ilmun, gak punya ilmu. Wala isti'dad, gak punya isti'dad, persiapan kemampuan ilmu alatnya. Wala aqlun, dan juga gak memiliki kecerdasan. Bukan gak memiliki akal ya, kalau gak memiliki akal ya gila. Ya. Wa anal ijtihad bi fahmil kitabi was sunnah wajibun ala kulli dzi fahmin amkanahu al-fursatu fi kulli zaman. Dan berijtihad dalam memahami Quran dan sunnah hukumnya wajib ya bagi mujtahid. Bagi siapa yang mampu, yang memiliki dzi fahmin, yang memiliki pemahaman, amkanahu al-fursah. Ya, jika memang dia memungkinkan memiliki ada peluang kesempatan fikuli zaman di setiap tempat mau fikuli makan setiap waktu ala qadri imkan. Ya namun sangat disayangkan keterangan-keterangan kayak gini malah disalahartikan. Akibatnya orang-orang awam menjadi mustahid dadakan. Dia baru baca hadis, hadis punnya pun dia juga enggak paham. Nah, langsung dia bilang, oh ini kita enggak boleh. Kita udah tahu dalil. Ya, idza shahal hadis fa huwa madhhabi. Tabarakallah. Wa taqlid bi hadzal ma'na alladhi narah al-yawma mukhalifun lil aqli wal insaniyyah. Dan taqlid semacam ini taqlid buta. Ya, ini maka ini yang kita lihat hari ini menyelisihi akal sehat, menyelisihi insaniyah, ya, wal insaniyah, bahkan menyelisihi sisi kemanusiaan. Mukhalifun li ijma'i sahabah, ini taklid-taklidnya orang-orang sufi kepada mursyidnya, menyelisihi ijma' sahabat. Mukhalifun li awamiril a'immatil mujtahidin, ya, menyelisihi ya, perintah dari kalangan imam-imam mujtahid alladhi yadda'i muqalliduna taqlidahum, yang kalangan muqallid mengklaim taqlid kepada mereka. Ya, wa murtakibuhu ma'al qudrah ala fahmi kitabi wa sunnah ala fahmi kitabillahi wa sunnati rasulihi asimun. Ya. Naam. Dan murtakibuh ma'al qudrah, orang-orang yang terjatuh ke dalam taklid tadi ma'al qudrah, padahal dia mampu memahami Quran dan sunnah, maka mereka berdosa. Betul. Makanya di pembahasan usul fikih ada pembahasan ya, taklid gak boleh bagi mujtahid. Dan pada pembahasan ijtihad, boleh, terkadang boleh seorang mustahid taklid ketika dia memang gak bisa beristinbat. Ya, maka dia taklid aja udah. Dia taklid aja. Baik, barakallahu fiik. Nah sekarang diantara kita siapa? Ustadz siapa? Yang kira-kira dia udah bisa beristinbat. Seperti kalangan mustahidun. Alah. Ya. Jadi tujuan kita belajar buku ini bukan sekedar kita ingin mengikuti thariqahnya Syekh Ahmad Surkati, tapi juga kita ingin tahu ya, dasar-dasar pijakan-pijakan orang-orang yang mencoba lari dari mazhab. Karena nanti setelah kita baca buku ini, kita baca bukunya Ibnu Rajab insyaallah, Ar-Rad 'ala man ittaba' ghayra madzahib al-arba'ah. Sanggahan bagi orang yang mengikuti selain 4 imam mazhab. Ya. Jadi kalau mau tahu atau mau membantah sesuatu, kita mesti tahu dulu hakikat sesuatu tadi, baru kita bisa sangka. Nah, ini dalam rangka ini. Paham enggak? Ya, muftaruna 'ala Allah, yang berdusta atas nama Allah, wa qailuna 'ala Allah ma la ya'lamun. Yang berkata atas nama Allah atas apa yang mereka tidak ketahui. Allah berfirman, wa la taqulu lima tasifu alsinatukumul kadhiba. Hadha halalun wa hadha haram litaftaru 'ala Allah al-kadhib. Innal ladina yaftaruna 'ala Allah al-kadhiba la yuflihun. Ya. Dan janganlah engkau mengatakan terhadap apa yang disebut oleh lisanmu secara dusta ini halalnya haram, untuk mengada-ngadakan kebohongan atas nama Allah. Sesungguhnya orang-orang yang mengadakan kebohongan atas nama Allah, maka dia la yuflihun, tidak beruntung. Qul innama harrama rabbil fawahisha ma dhahara minha wa ma batan. Katakanlah, sungguhnya Rabbku hanya mengharamkan perbuatan yang keji, baik yang nampak maupun yang tidak nampak. Wal isma wal baghya bighairil haq. Ya, dan juga perbuatan dosa melanggar yang hak. Wa an tusyriku billahi ma lam yunazzil bihi sultana wa an taqulu 'ala Allahi ma la ta'lamun. Ya, dan Allah mengharamkan berbuat syirik. Ya. Dengan sesuatu yang Allah tidak turunkan hujah untuk itu, dan Allah mengharamkan ya, engkau berkata atas nama Allah dari apa-apa yang engkau tidak ketahui. Ya. Kemudian Allah berfirman, wala taqfu ma laysa laka bihi ilmun inna sama wal basar wal fuada kullu ulaika kana anhu mas'ula. Dan janganlah engkau mengikuti apa-apa yang kau tidak memiliki ilmu tentangnya. Sesungguhnya pendengaran, penglihatan, dan kau hati itu akan dimintai pertanggungjawaban. Waqala Allahu linabiyyi. Waqala al-muqallidun. Dan muqallid mengatakan, la nasta'milu fi dinillahi sam'an wala basaran wala fu'adan wala naqfu ilman bal naqfu ra'ya fulanin wa fulanin. Ya. Maka orang-orang muqallid mengatakan, kita tidak menggunakan pendengaran, penglihatan maupun kalbu hati di dalam beragama ini. Ya. Dan kami tidak mengikuti ilmu, tapi kami mengikuti pendapat fulan dan fulan. Memangnya ada muqallid yang ngomong kayak begini? Mungkin ada. Muqallid dari orang-orang sufi yang dia mengatakan terdoktrin murid itu di hadapan guru seperti mayit di hadapan orang yang memandikan jenazah. Ya. Di depan seperti mayit di depan orang yang memandikan jenazah dia. Dia pasrah aja kan, si mayit mau diapain. Nah, itu golongan sufi ekstrim. Adapun kalau dari kalangan orang-orang yang berintisab kepada madhab al-arba'ah, ada gak yang kayak gitu? Oknum sedikit, dominannya tidak demikian, dan kita tidak menghukumi sesuatu karena oknumnya, karena yang sedikitnya. Ya, kita baru bisa hukumi kalau itu yang dominannya, yang golibnya. Ya, taibarakallahu fiik. Lanjut sini. Ya. Mana mikir? Ya. Kadir, coba Musleh. Ah, ada, coba. Ini itu. Qala Allah Ta'ala, wa laqad rabbana lin-nasi fi hadzal Qur'ani min kulli mathalin la'allahum yatadhakkarun. Qur'anan Arabiyyan waradhi iwadil la'allahum yattaqun. Faqala al-muqaliduna innal Qur'ana ghairu mafhumin wa inna uqulana la tasilu ila fahmihi waj'al fi khaza'ini waktafu bitakriri lafzihi duna tadabburi alladhi amarallahu bihi wattaba'u bidhalika sunanil ladina min qablihim wa syamilahum al-mithlu alladhi daraba fihim biqoulihi fi suratil jumu'ati haitsu qala masalul ladina humilu at-taurata thumma lam yahmiluha kamasalil himari yahmilu asfara qala Allahu li'ibadihi wala takunu kalladina tafarraqu wakhtalafu min ba'di ma ja'ahum al-bayyinat wa ulaika lahum adzabun adzim wa qala Allahu lahum innal ladzina farraqu dinahum wa kanu syi'an lasta minhum fi syai' wa qala Allahu lahum wa'tasimu bihablillahi jami'an wa la tafarraqu wa qala al-muqallidu ikhtilafuna rahmatun wa qalu na'tasimu biqawli fulanin wala fulanin duna kitabillahi wa naruddu ma tanaza'una ma tanaza'na fihi ila qawlin min ila qawli man nakhtaruhu lana imaman duna Allahi wa rasulihi wa makhtalafna fihi min syai'in wa hukmuhu illa fulanin wala fulanin fala fa tafarruqu bidzalika aib hasbu ya demanda dari syahrul qala Allahu ta'ala wa laqad darabna lin-nasi fi hadzal qur'ani min kulli mathal la'allahum yatadakkarun qur'anan arabiyyan ghayra di'wajin la'allahum yattaqun ya dan sungguh kami telah memberikan perumpamaan untuk manusia dalam Quran ini dengan min kulli mathal dengan berbagai macam perumpamaan la'allahum yatadakkarun supaya mereka mengambil pelajaran. Ya. Quranan Arabian. Quran yang berbahasa Arab. Ghairu di'wajin yang enggak ada kebengkokan agar mereka bertakwa. Wa qala al-muqallidun, maka orang-orang yang taklid mengatakan ya. Innal Qur'an ghairu mafhum, sesungguhnya Qur'an tidak dipahami. Nah, ini berarti mufawidah ini bukan muqallidun. Berarti ini siapa? Mufawidah. Ya. Wa inna uqulana la tasilu ila fahmihi. Akal kita enggak sampai kepada pemahamannya. Nah, ini mufawidah. Ya. Adapun Ahlussunnah menetapkan makna, menetapkan ilmu dari setiap ayat, ya. Ayat sifat maupun yang lain. Faja'aluhu idina fil khazain. Ya. Maka mereka menjadikan Quran hanya sebagai hiasan. Ya. Fil khazain di apa namanya? Gudang-gudang mereka, rak-rak mereka gitu maksudnya. Ya. Waqtafu bi tikrari lafdhihi duna tadabburi alladhi amara Allah bih. Mereka hanya mencukupkan diri dengan membacanya tanpa tadabbur. Mentadabburi yang Allah perintahkan agar kita tadabbur. Wattaba'u fi dzalika sananal ladzina min qablihim. Mereka mengikuti jejak-jejak orang sebelum mereka. Ya. Wa syamilahum al-masal alladzi duriba fihim. Ya. Yang contohnya ini ternyata syamilahum meliputi mereka juga yang Allah berikan contoh di sini diberikan contoh tentang mereka di surah Al-Jumu'ah. Aitsu qala ketika Allah berfirman, masalul ladzina humilut tawrata summa lam yahmiluha kamasalil himari yahmilu asfara. Perumpamaan orang-orang yang dipikulkan kepadanya Taurat, kemudian mereka tidak memikulnya dengan baik, ya, tidak mengamalkannya, itu seperti himar yahmilu asfara, yang membawa kitab-kitab yang tebal, enggak bermanfaat. Nah, baik, barakallahu fiik. وقال الله لعباده ولا تكونوا كالذين تفرقوا واختلفوا من بعد ما جاءهم البينات وأولئك لهم عذاب عظيم. Ya. Dan janganlah kalian menyerupai orang-orang yang bercerai-berai dan berselisih sesudah datang keterangan yang jelas pada mereka, dan mereka itulah orang-orang yang mendapatkan azab, siksa yang azim, yang berat. Ya, innal ladzina farraqu dinahum wa kanu syi'an lasta minhum bisyai. Sesungguhnya orang-orang yang memecah belah agamanya dan menjadikan beberapa golongan, dan mereka terpecah menjadi beberapa golongan, lasta minhum syai. Ya, fi syai, maka engkau tidak ada sedikit pun tanggung jawab engkau kepada terhadap mereka, wahai Nabi. Allah berfirman, wa tasimu bihablillah jami'an wa la tafarraqu. Berpegang teguhlah di tali Allah semuanya, jangan kalian berpecah belah. Faqala al-muqallidun ikhtilafuna rahmatun. Ya, ikhtilaf kami adalah, perselisihan kami adalah rahmat. Ya. Hadis mengenai ikhtilafu ummati rahmah itu enggak sahih. Ya. Itu enggak sahih. Kemudian wa qalu na'tasimu biqauli fulan, ini sudah dibaca. Hah? Nah, kita berpegang hanya kepada ucapan fulan. Fulan dan fulan. Ya, duna kitabillah, bukan berpegang pada kitabullah. Ini bisa kufur orang kayak begini. Emangnya ada kayak gini? Hah? Ya. Wa naruddu ma tanazza'na fihi ila qawli man nakhtaruhu lana imaman. Maka kami mengembalikan persisian kami kepada orang yang kami anggap imam, bukan kepada Allah dan Rasulnya, dari apa, dari persisian yang kami alami. Wa makhtalafna fihi min syai' fa hukmuhu ila fulanin wa fulan. Maka kalau kami berselisih, tidaklah kami berselisih sedikit dalam suatu apapun, maka kembali hukum kembali kepada fulan dan fulan. Ini keliru. Fa in tanaza'tum fi syai' farudduhu ila Allah wa Rasul. Ini keliru. Wa makhtalafna fi syai' fa hukmu ila, ya, ila fulanin wa fulan. Ya, fa tafarraqu bidzalika wa taqatta'u zubura. Ya. Maka mereka pun terpecah-pecah dan akhirnya berkelompok. Nah. Kullu hizbin bima ladaihim farihun. Setiap kelompok merasa bangga dengan apa yang ada pada dia. Nah. Sudah dibaca berikutnya. Ya. Baca cukup kali ya. Jam 11. Subhanakallah wa bihamdika.